بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini sesi yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Telah kita baca sebuah ayat dan dua hadis dari bab yang pertama, babu fadli tauhid wa ma yukaththiru minad dunub. Baik, kita akan melanjutkan membaca hadis yang ketiga. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Musa ya Rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih qala qul ya Musa la ilaha illallah قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. تبليغ dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه beliau berkata dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, Musa berkata, yaitu Nabi Musa alaihissalam, beliau berkata, wahai Rabbku, alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu, adkuruka wa ad'uka bih, untuk aku berzikir dan berdoa kepadamu. Maka Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah, wahai Musa ucapkanlah la ilaha illallah. Karena Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hada. Wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Maka Allah berfirman, ya Musa law anna as-samawati as-sab'a وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya kecuali aku serta ketujuh bumi diletakkan pada salah satu daun timbangan dan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, niscaya la ilaha illallah timbangannya lebih berat. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Hakim. Ya. Ini hadis dari jalan Darraj Abu Samah, meriwayatkan dari Abu Al-Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ini jalur periwayatan ma'ruf ya. Ada kelemahan di dalamnya. Tapi kandungan dari hadis tentang keutamaan la ilaha illallah masuk di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis umum yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan keutamaan la ilaha illallah diuraikan oleh para ulama untuk kalimat ini dari puluhan sisi keutamaannya. Dan sebagiannya telah kita terangkan. Jadi di dalam hadis ini, makna hadis secara global bahwa Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah agar diajari suatu dikir yang akan digunakan untuk memuji Allah dan dijadikan sebagai doa yang ia memohon kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa kalimat ini diucapkan oleh para makhluk. Dan beliau ingin kalimat khusus sehingga berbeda dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan besarnya keutamaan zikir dengan la ilaha illallah ini. Bahwa tidak ada suatu apapun yang menyamai keutamaan la ilaha illallah. Baik. Ini makna dari hadis. Hubungan hadis dengan bab, sisi penelitian penulis membawakan hadis ini di sini. Beliau ingin menjelaskan keutamaan tauhid, bahwa tidak ada suatu apapun yang keutamaannya menyamai kalimat tauhid. Iya. Karena memang dasar seluruh amalan itu terkait dengan tauhid. Terkait dengan tauhid. Iya. Nah itu kata sebagian as-salaf, Abu Bakar As-Siddiq tidak mendahului para sahabat dengan banyaknya beliau sholat, puasa, bersedekah. Jadi kalau sholat, semua orang sholat. Para sahabat juga sholat. Berpuasa, mereka juga berpuasa. Bersedekah, para sahabat juga bersedekah. Ya, berjihad, semuanya berjihad. Lalu kenapa Abu Bakar As-Siddiq beliau yang paling afdal? Karena sesuatu yang berada di dalam hatinya. Inilah dari tauhidnya, dari keyakinannya, dari keimanannya yang membedakan. Karena itu kata sebagian ulama, kullu amalin rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Kadang sebuah amalan kecil tapi niatnya memperbesarnya. Jadi besar karena apa? Niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan kadang sebuah amalan sangat besar tapi menjadi kecil karena niatnya. Menjadi kecil karena apa? Karena niatnya. Insyaallah. Baik. Jadi niat ini terkait dengan keyakinan, dengan akidah. Semakin dia ikhlas, maka semakin besar keutamaan dan pahala yang dia dapatkan. Dan ini keutamaan yang sangat besar tentang tauhid. Bahwa tauhid yang menentukan besar kecilnya sebuah amalan. Iya. Dan keutamaan apapun tidak ada yang menyamai keutamaan dari tauhid itu. Tidak ada yang menyamai dari keutamaan tauhid. Faedah dari hadis ini yang pertama di halaman 34, besarnya keutamaan kalimat la ilaha illallah. Karena di dalam kalimat tersebut tergandung tauhid dan keikhlasan. Iya. Karena kalimat agung ini terdapat di dalamnya pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Keikhlasan dalam melaksanakan ibadah semata untuk Allah. Dan meninggalkan segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Yang kedua, keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan semangat beliau mendekatkan diri kepada Allah. Ini sifat para nabi dan para rasul. Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh harapan, penuh rasa takut. Dan mereka orang yang sangat khusyuk dalam beribadah kepada kami. Sifat para nabi. Iya. Sifat orang-orang yang paling bertauhid. Paling sempurna tauhidnya. Yang ketiga, bahwa ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dengan segala hal yang telah Allah syariatkan. Manusia tidak diperbolehkan untuk melakukan syariat dari dirinya sendiri. Karena Nabi Musa alaihissalam Beliau sendiri meminta kepada Allah untuk diajari cara berzikir kepada Allah. Ya, Nabi Musa tidak berijtihad sendiri, membuat jalan sendiri, tapi memohon pengajaran dari Allah. Menunjukkan bahwa ibadah dibangun di atas syariat, dibangun di atas wahyu, dibangun di atas tuntunan. Ini berlaku pada seluruh syariat, termasuk di syariat kita. Ya, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Kemudian faedah yang keempat. Iya. Sungguhnya hal yang sangat diperlukan dan sangat penting, mesti keberadaannya akan banyak didapati. Iya. Oleh karena itu, karena sangat diperlukan oleh alam semesta, la ilaha illallah menjadi zikir yang paling banyak diucapkan dan paling mudah diperoleh. Dan ini dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dari rahmat serta kemurahannya kepada manusia. Hal yang merupakan kemaslahatan mereka yang terbesar dimudahkan untuk mereka dan banyak didapati. Ya. Kalimat la ilaha illallah tatkala ia paling agung, ini menjadi zikir yang dibaca oleh kebanyakan umat Islam. Kemudian yang kelima, hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Ya. Dan ini dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah di atas makhluk. Bahwa Allah di atas langit. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang jahil dan keliru pemahaman akidahnya, bahwa Allah itu di mana-mana. Iya. Sehingga kita sering dengar ya bahasa di Indonesia, Tuhan di mana-mana. Dan ini akidah yang rusak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Iya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah. Tapi zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Tidak boleh dikatakan di mana-mana. Baik. Kemudian yang keenam. Ya. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa suatu keharusan ketika berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ini, mengucapkan kalimat tersebut dengan lengkap, la ilaha illallah. Ya. Itu pun sebagian orang kalau dia berzikir, dia baca la ilaha saja. Ya. Katanya kalau sudah semakin asyik, sisa Allah, Allah. Ya. Dan kalau sudah semakin mabuk, sisa membaca apa? Hu hu. Nah. Dan ini metode ya sebagian orang. Dia yakini dirinya benar di situ. Apalagi kalau dia dapat hadis. Udkurullah ka'annaka hatta yuqal innaka majnun. Berzikirlah kalian kepada Allah. Atau berzikirlah kepada Allah hingga engkau dikatakan sebagai orang gila. Ya. Akhirnya dia lakukan segala sesuatu supaya dia apa? Zikir. Ya. Goyang sana sini, joget sana sini. Dan ini dari apa? Dari tipu daya syaitan. Iya. Dan kalimat la ilaha illallah zikirnya lengkap. Sebab ini kalimat mengandung konsekuensi yang saling berkaitan. Tidak boleh dipisahkan. Baik. Ada dua rukun di dalamnya. La ilaha dan illallah. Dua rukun sekaligus. Menafikan segala yang diibadahi kecuali Allah. Dan rukun yang kedua menetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah. Kemudian yang ketujuh. Dalam hadis ini terdapat penetapan adanya timbangan amalan. Al-Mizan. Itu benar-benar ada. Iya. Dan tentang mizan, ini adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah. Tidak ada menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah. Dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya, mereka mengingkari adanya mizan. Dan mereka anggap bahwa mizan itu ibarat dari keadilan saja. Dan ini pemahaman yang keliru. Mizan timbangan hakiki. Ya. Dan diterangkan di sini bagaimana timbangannya memiliki dua anak timbangan, dua daun timbangan. Memiliki dua daun timbangan. Kalau diletakkan la ilaha illallah di satu daun timbangan, maka diletakkan amalan yang lainnya di timbangan, di daun timbangan lainnya, maka la ilaha illallah akan lebih berat. Iya. Hadis ini walaupun ada kelemahannya, tapi maknanya ditunjukkan oleh banyak hadis yang sahih. Di antaranya hadis tentang bitaqah. Hadis tentang kartu itu. Iya. Hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Yu'ta bi rajulin yawm al-qiyamati ala ru'usil ashhad atau ala ru'usil khalaiq. Akan didatangkan seorang lagi pada hari kiamat disaksikan oleh manusia. Kemudian didatangkan amalan-amalan jeleknya sebanyak 99 gulungan dosa. Satu gulungan dosa panjangnya sejauh mata memandang. Nah, luar biasa ya. Jadi dia punya catatan dosa 99 gulungan. Satu gulungan sejauh apa? Mata memandang. Berapa kilo itu? Ya. Anda bayangkan apa amalan orang ini? Banyak sekali yang tercatat. 99 gulungan. Iya. Maka ditanyakan setiap amalan itu kepada dirinya. Dan diakui semuanya. Sebab pada hari kiamat, ya, semua orang akan menjadi kuat ingatannya. Tidak ada yang dia lupa. Kalau memang dia lakukan, dia akan mengingatnya. Dia akan mengingatnya. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah kamu memiliki kebaikan? Dia berkata, tidak wahai Rabbku. Allah berfirman, bahkan engkau memiliki kebaikan di sisi kami. Hari ini kamu tidak akan dizalimi. Dikeluarkanlah untuknya sebuah kartu. Tertulis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Kemudian Allah berfirman, saksikan timbanganmu. Disaksikanlah, dinaikkanlah kartu tersebut di satu daun timbangan. Dan 99 gulungan dosanya dinaikkan di daun timbangan lainnya. Iya. Jelasnya ini menunjukkan bahwa timbangan itu punya dua daun timbangan. Ya. Pendekatannya seperti neraca itu ya. Ada dua daun timbangannya. Baik. Dan kalau dia memiliki dua daun, itu ada pasti ada tiang penyangganya. Sebab itu yang dimaklumi di dalam apa? Di dalam timbangan. Dan itu disebut dengan nama lisan. Iya. Nah itu sejumlah dari ulama yang menulis buku akidah menerangkan bahwa timbangan memiliki lisan dan memiliki dua daun timbangan. Lisan artinya tiang yang menyangga yang berada di pertengahan timbangan. Nah, ketika dinaikkan kartu itu di satu daun timbangan dan 99 gulungan dinaikkan di timbangan yang lainnya, ternyata kartu ini lebih berat dan 99 gulungan itu terhempas ke atas. Ya. Menunjukkan apa? Keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan tauhid. Jadi sama ya, semakna dengan hadis ini dari sisi penjelasan makna timbangan. Iya. Dan perlu diketahui bahwa yang ditimbang dari amalan seorang hamba, ditimbang untuk hamba itu kadang amalannya ya sebagaimana dalam banyak ayat, dan kadang yang ditimbang adalah catatan dari amalan seperti dalam hadis yang saya bacakan tadi, dan kadang yang ditimbang orangnya langsung ditimbang. Ya, karena itu dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Yu'ta bi rajulin saminin yaumal qiyamah, fala yuzanu 'indallahi janah ba'udah." Akan didatangkan seorang lelaki yang sangat gemuk pada hari kiamat. Ternyata timbangannya tidak seberat sayap lalat, sayap nyamuk. Iya. Jadi kadang yang ditimbang orangnya langsung. Kemudian yang kedelapan dari faedah hadits ini, bahwa para nabi perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Dan ini faedah yang sangat apa? Berharga sekali. Iya. Kalau orang-orang yang bertauhid berada di atas puncak tauhid, perlu diingatkan akan keutamaan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa mengulangi tauhid itu adalah tugas di dalam kehidupan. Mempelajari tauhid itu adalah tugas dalam kehidupan. Hanya selalu diulangi, dibaca, diajarkan, lakukan mudzakarah, ya ingat mengingatkan, agar supaya pemahaman tauhidnya kuat. Ya, berbeda dengan orang yang apa? Dia sudah belajar, dia kuasai buku tentang tauhid. Namun setelah itu berlalu waktu yang lama, ia tidak membuka buku tersebut, tidak mengulangi isinya. Maka pasti ada dari kandungan buku itu yang luput darinya. Dia lupakah atau dia luput dari kandungan buku tersebut? Ya, ini kalau dia pernah belajar dan pernah memahami. Bagaimana pula dengan orang yang belum belajar sama sekali? Ya. Karena itu hendaknya kita selalu mendidik diri kita untuk banyak mengingat tauhid dan punya perhatian terhadap dakwah tauhid. Ya, selalu menghadiri majelis-majelis ilmu tentang tauhid. Ya, dan keliru ya kalau dikatakan saya sudah belajar satu buku. Oh, saya sudah pernah tamat buku itu. Ya, kalau sudah pernah tamat bagaimana? Apakah bukunya digulung kemudian dimasukkan dalam kotak? Ya. Lalu dijadikan pusaka? Tidak ya, tapi harusnya kalau dia sudah pernah belajar, dia ulangi kembali. Dia baca berulang kali. Kalau dia tidak ajarkan, dia baca berulang kali agar supaya tertanam di dalam jiwanya. Tertanam di dalam jiwanya. Iya. Perhatikan Nabi Musa alaihissalam, diajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, diingatkan akan keagungan dan keutamaan kalimat ini. Kemudian yang kesembilan, bahwa bumi itu ada tujuh, sebagaimana langit ada tujuh, bumi juga berapa? Ada tujuh. Dan di antara hadits yang paling bagus menjelaskan hal ini, ada ayat ya. Ada ayat apa, wa minal ardi mithlahunna Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna, Allah yang menciptakan langit yang tujuh dan bumi semisal dengannya. Ya, ini ada pendalilan bahwa bumi semisal dengan langit tujuh. Tapi lebih tegas lagi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ketika memasuki suatu negeri. Ya, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna. Ya Allah, Rabb langit yang tujuh dan apa yang dituduhi oleh langit ini, dan Rabb bumi yang tujuh. Jadi tegas ya, jelaskan bahwa bumi tujuh sama dengan apa? Langit itu. Dan ini dari perkara yang wajib kita imani. Wajib kita imani. Baik, hadits berikutnya kata beliau rahimahullah, Walid Tirmidhi wa hassanahu an Anasin annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Dalam riwayat At-Tirmidhi dan At-Tirmidhi menghasankannya, disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Allah berfirman ini namanya apa? Hadits qudsi. Iya. Ini namanya hadith qudsi. Jadi kalau ada Allah firman di dalam konteks hadith, itu disebut dengan nama hadith apa? Hadith qudsi. Allah firman, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Biqurabi, bisa dibaca biqurabi, tapi yang masyhurnya biqurabi ya. Dan qurab itu, ya berarti sepenuh atau hampir penuh itu qurab. Jadi kalau biqurabil ard, berarti diartikan seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kemudian, tetapi engkau mati dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan sepenuh, akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula ya kepadamu. Nah, ini hadits hasan ya, hasan kalau lihat Tirmidzi dan sebagaimana yang beliau katakan. Iya, dan ini hadits yang agung. Hadits yang agung yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Mana hadits ini secara global? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari Allah bahwa Allah berfirman dalam hadits qudsi, iya, kepada hamba-hambanya, wahai anak Adam, disebut ya wahai anak Adam, supaya diingatkan bahwa mereka ini semuanya dari satu ayah. Dan di dalam penyebutan wahai anak Adam ini tentunya ada makna-makna yang agung. Iya. Allah mengabarkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa sebanyak apapun selama bukan dosa syirik. Ya, dan ini semakna dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi Dia mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Iya. Baik, hubungan hadits ini dengan bab sangat jelas sekali bahwa pada hadits ini terdapat ya keutamaan tauhid dan banyaknya pahala bagi orang yang bertauhid. Sehingga tauhidnya ini akan menggugurkan dosa-dosanya sebanyak apapun dosa-dosa itu. Kemudian di sini yang perlu saya ingatkan dari pembahasan berkaitan dengan hadits qudsi. Ya, hadits qudsi itu beda dengan hadits yang lainnya ya, sebab hadits qudsi itu disebut firman Allah. Dan mungkin ada yang bertanya, apa bedanya hadits qudsi dengan ayat Al-Quran? Semuanya adalah firman Allah. Jawabannya banyak perbedaannya. Yang pertama, kalau ayat Al-Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah. Lafadz dan maknanya dari siapa? Dari Allah. Berbeda dengan hadits qudsi, maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Perbedaan yang kedua, kalau Al-Qur'an itu dipakai beribadah, dipakai salat, membaca Al-Qur'an keutamaan khusus diterangkan membaca Al-Qur'an. Iya. Kemudian dibaca ya bacaan-bacaan yang dimaklumi terkait khusus dengan Al-Quran. Berbeda dengan hadits qudsi, tidak boleh dibaca dalam sholat hadits qudsi. Tidak syah sholat seorang, dia sholat, baca surah Al-Fatihah, kemudian dia baca dari hadits qudsi. Ya. Kemudian yang ketiga dari perbedaan, kalau Al-Quranul Karim tidak boleh diriwayatkan secara makna. Harus secara lafaz. Beda dengan hadits qudsi, sama dengan hadits yang lainnya. Boleh diriwayatkan secara apa? Secara makna. Ya, dengan maknanya. Baik. Jadi ini beberapa perbedaannya antara ayat Al-Quran dan hadits qudsi. Iya. Di dalam hadits ini terdapat sejumlah pelajaran, faedah dan pelajaran. Yang pertama, ya di halaman 36. Yang pertama, keutamaan dan banyaknya pahala tauhid. Iya. keutamaan dan banyaknya pahala tauhid. Dan yang kedua, keluasan karunia Allah, kebaikan rahmat dan pemaafannya. Sebab luar biasa ya, kalau dia berbuat dosa sepenuh bumi, akan dibawakan untuknya juga pengampunan sepenuh bumi. Tapi ingat syaratnya, la tusyriku bi syai'an. Dia tidak, engkau tidak berbuat kesyirikan suatu apapun terhadapku. Nah, yang ketiga di dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap kaum khawarij yang mengafirkan pelaku dosa besar selain kesyirikan. Ya, dan bantahan terhadap kelompok al-wa'idiyah secara umum, khawarij dan mu'tazilah. Ya, kaum khawarij untuk pelaku dosa besar mereka katakan kafir, keluar dari agama. Orang-orang mu'tazilah mengatakan pada pelaku dosa besar, ya, bukan muslim, bukan mukmin, bukan pula kafir. Tapi antara mukmin dan kafir, di manzilatin baina manzilataini. Ini di hukum dunia. Tapi di hukum akhirat sepakat kaum khawarij dan kaum mu'tazilah bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Dan ini pemahaman yang keliru. Akidah yang sesat. Iya. Akidah yang sesat. Yang benarnya bahwa pelaku dosa besar itu sepanjang dia bertauhid tidak kekal di dalam neraka. Kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian pasti akan masuk ke dalam surga. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal itu, salah satunya hadis ini. Sebab dia berbuat dosa walaupun sepenuh gunung, dan dosa di sini tidak diterangkan. Ya, bahwa dosa kecil saja. Asalnya umum semua dosa besar maupun kecil. Tapi sepanjang dia tidak ada dosa kesyirikan, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini pentingnya ya, perhatikan makna penjagaan terhadap tauhid. Ya, kalau dia mengenal tauhid itu apa, memurnikan ibadah, dan dia mengerti kesyirikan itu apa, dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Tidak pernah diperbuat kesyirikan walaupun ada dosa-dosa besar, dosa-dosa yang lainnya, maka insyaallah taala tauhidnya akan menggugurkan hal tersebut. Iya. Tapi sekali lagi, ini bukan cuman angan-angan saya, seorang tahu keutamaan, oh saya ingin bertauhid. Tapi dia tidak pelajari tauhid. Iya. Seorang tidak mungkin terhindar dari kesyirikan kalau dia tidak mengenal kesyirikan itu apa. Bentuk-bentuknya. Yang kecil maupun yang besar. Jangan sampai dia jatuh di dalam perbuatan kesyirikan dan dia tidak apa? Tidak sadar. Karena itu harus mempelajari. Iya. Kemudian di dalam hadis ini, faedah yang keempat, terdapat penetapan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah. Iya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Kemudian yang kelima, terdapat penjelasan makna la ilaha illallah. Iya. Terdapat penjelasan makna la ilaha illallah di dalam hadis ini. Bahwa la ilaha illallah itu adalah meninggalkan kesyirikan. Ya, syirik dalam bentuk apapun, sedikit maupun banyak. Ya. Dan kalimat la ilaha illallah tidak cukup dengan sekedar diucapkan oleh lisan saja. Harus ada pengamalan dia tidak berbuat kesyirikan. Ya. Jadi kalau dia berucap la ilaha illallah tapi perbuatannya dia datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur, datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan melempar sesajian dan memohon kepada penghuninya. Ya, ini artinya dia berucap la ilaha illallah dan didustakan oleh perbuatannya. Didustakan oleh perbuatannya. Maka ya sekadar pengucapan tidak cukup. Harus ada amalan yang menunjukkan hal tersebut, yang meninggalkan kesyirikan. Dan yang keenam, terdapat di dalam hadis ini penetapan adanya hari kebangkitan, hari hisab, pembalasan amalan. Ya, semuanya dihisab ya, ada perhitungannya. Dia berbuat dosa sepenuh gunung, perhatikan sepenuh gunung, sepenuh bumi. Ya, berbuat dosa sepenuh bumi didatangkan pengampunan sepenuh bumi. Ini kalimat sepenuh bumi menunjukkan kedetailan dalam menghitung. Iya. Dan itulah hari hisab pada hari kiamat. Semuanya didetailkan. Wadi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Diletakkanlah kitab catatan pada hari kiamat. Iya. Kemudian engkau melihat orang-orang yang bergelimang dosa sedih terhadap apa yang ada pada kitabnya. Dan mereka berkata, wahai betapa celakanya kami. Buku apakah ini? Catatan apa ini? Ya, tidak ada amalan kami yang kecil maupun yang besar kecuali tercatat dengan detail di dalamnya. Sebab ihsa itu bukan sekedar catatan saja, catatan detail. Tidak mungkin keliru. Iya. Dan mereka dapatkan seluruh amalan yang mereka lakukan hadir di depannya. Dan Allah tegaskan bahwa Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Amalan itu amalannya sendiri. Iya. Dan ini hadis mengingatkan kita tentang adanya yaumul hisab. Baik. Selesai sudah pembahasan hadis yang keempat ini. Dan ini hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang apa? Tentang keutamaan tauhid. Baik, di matan halaman 15 fihi masail. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pembahasan. Atau di dalam bab ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, sa'atu fadlillah. Iya. Luasnya keutamaan Allah. Luasnya keutamaan Allah. Seluruh ayat atau satu ayat dan empat hadis semuanya menerangkan luasnya keutamaan Allah. Apalagi hadis yang terakhir ya. Dia berbuat dosa sepenuh bumi, didatangkan pengampunan sepenuh bumi pula. Yang kedua, kasratu sawabit tauhid indallah. Terdapat penjelasan banyaknya pahala tauhid, melimpahnya ganjaran terhadap tauhid di sisi Allah. Iya. Nah, siapa yang mati di atas tauhid, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah hanya mengharap wajah Allah, pasti diharamkan terhadapnya apa? Neraka. Iya. Dan bagaimana kalimat tauhid ini kebaikan dan pahalanya melebihi seluruh amalan yang lain. Dan bagaimana tauhid ini menggugurkan dosa-dosa. Nah, ini semuanya menunjukkan ya pahala yang berlipat ganda pada tauhid. Kemudian yang ketiga, takfiruhu ma'adhalika lidzunub. Penghapusan dosa oleh tauhid bersama dengan hal di atas. Ini dua di hal keutamaan di atas. Bersama dengan itu, tauhid adalah hal yang menggugurkan dosa. Hal yang menggugurkan dosa. Kemudian yang keempat, tafsirul ayati allati fi suratil an'am. Terdapat penafsiran ayat di surah al-an'am. Alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Telah kita tafsirkan ya. Bahwa yang dimaksud itu adalah mereka yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, ya, memurnikan tauhidnya dan tidak pernah mengotori tauhid mereka dengan kesyirikan dalam bentuk apapun. Ya, mereka ini adalah orang yang aman di dunia, ya, dan akhirat serta selalu mendapatkan petunjuk. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah yang kelima, ta'ammulu al-khamsil lawati fi hadithi Ubadah. Iya. Memperhatikan lima hal yang terdapat dalam hadith Ubadah. Hadith Ubadah ibn Shamit. Ada lima hal di situ ya. Ya, man syahida an la ilaha illallah. Siapa yang bersaksi. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Ya. Kemudian dia perhatikan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ini tiga ya tentang Nabi Isa. Wal jannata wal nar, wal jannata haqqun wal nar haqqun. Yang keempat, sorga adalah hak benar adanya, dan yang kelima neraka adalah benar adanya. Ini lima perkara dari lima keyakinan yang kemarin sudah kita terangkan, bahwa lima keyakinan ini dengan kalimat-kalimat ringkas ini adalah bantahan yang menerangkan segala agama kekafiran. Iya, bahwa agama yang kufur keluar dari lima dasar pokok ini. Di antara mereka ada yang berlebihan pada nabinya, di antara mereka ada yang kafir kepada para nabi, di antara mereka ada yang mengingkari hari kiamat, dan selainnya dari keyakinan agama-agama kekufuran. Baik. Kemudian yang ke enam, ya. Kata beliau, annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadithi itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata' al-maghrurin wa tabayyana laka khata' al-maghrurin. Ya. Baik, yang keenam, jika engkau menyatukan, mengkompromikan antara hadis tersebut, ya, maksudnya hadis Ubadah dengan hadis Itban, ya, wama ba'dahu, hadis Itban dan hadis berikutnya, akan jelas bagimu makna la ilaha illallah. Akan jelas bagimu makna la ilaha illallah. Iya. Dan akan tampak kesalahan orang-orang yang tertipu, orang-orang yang magrur. Baik. Iya. Ini faedah yang keenam ini sudah kita terangkan ya di sela pembahasan kemarin, bagaimana mengkompromikan. Iya. Antara hadis Ubadah dan hadith siapa? Hadith Itban. Kalau di hadith Ubadah hanya disebut syahadat saja, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi di hadith Itban diterangkan syaratnya. Dia mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidalika wajah Allah. Mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharap dengannya wajah Allah. Disebutkan syarat keikhlasan. Dan tidak, kita telah terangkan ya bahwa la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat dan konsekuensi. Iya. Ada kandungan hukum yang terdapat di dalamnya. Iya. Jadi kalau sudah diketahui tentang hal ini, iya. Apalagi di hadith Anas bin Malik ya, disebutkan syarat dia tidak boleh berbuat kesyirikan apapun. Tidak boleh berbuat kesyirikan apapun. Maka akan tampak jelas kesalahan al-maghrurin, orang-orang yang tertipu. Iya, orang-orang yang lalai. Dianggap bahwa sekadar dia mengucapkan la ilaha illallah, melafadzkan la ilaha illallah itu cukup di dalam tauhid. Ya, tidak cukup ya seorang sekadar mengucapkan la ilaha illallah, kemudian amalannya ya, mendustakan ucapannya, menghancurkan pondasi dan rukun rukun tauhidnya. Iya. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Al-Maghrurin. Karena ada sebagian orang kalau dia katakan sudah, kami sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kami muslim. Berarti kami ya, pasti mendapatkan jaminan. Tidak, la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat dan ketentuan. Nah, ini dari pokok yang harus dipahami. Iya. Dan saya belum uraikan ya secara lengkap pembahasan la ilaha illallah, karena akan datang nanti ya bab yang terkait dengannya. Insyaallah kita terangkan pada tempatnya. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'atu at-tambihu lisyartil ladzi fi hadits Itban. Yang ketujuh, memperhatikan syarat yang terdapat di dalam hadits Itban. Syarat ya penting, ya bataghi bidzalika wajah Allah. Dia mengharapkan dengannya wajah Allah. As-saminatu qawlul anbiya'i yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Ya. Nah. Yang kedelapan, kedudukan para nabi, keberadaan para nabi yang perlu diingatkan akan keutamaan la ilaha illallah. Jadi para nabi juga perlu diingatkan akan hal tersebut. Dan ini telah kita terangkan. At-tasiyah yang kesembilan, at-tambihu li rujuhaniha bi jami'il makhluqat. Ma anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuha. Penegasan akan keunggulan kalimat tersebut atas seluruh makhluk. Ya, atas seluruh makhluk. Sebab kalau la ilaha illallah ditempatkan di satu timbangan, di satu daun timbangan, langit dan bumi dengan seluruh penghuninya diletakkan di timbangan yang lain, la ilaha illallah lebih apa? Lebih berat. Iya. Sementara sebagian orang, sebagian besar orang mengucapkan kalimat ini memiliki timbangan yang ringan. Ya. Sebab timbangan seorang ukurannya adalah apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu tadi laki-laki yang ditimbang itu. Yang timbangannya tidak senilai sayap apa? Sayap nyamuk. Iya. Tapi lihat orang-orang bertauhid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kaki beliau cacat ya. Sehingga kadang sebagian sahabat menertawakannya. Maka Nabi SAW berkata, tahukah kalian? Iya. Betis Ibnu Mas'ud ini di timbangan Allah, dia lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada apa? Gunung Uhud. Iya. Perhatikan bagaimana tauhid itu memberi pengaruh di dalam beratnya timbangan. Baik, kemudian yang ke-10. An-nas ala anna al-aradina sab'un kas-samawat. Keterangan bahwa langit itu atau bumi itu terdiri atas 7 tingkatan sebagaimana halnya langit. Ya, ini sudah kita terangkan juga. Al-hadiyata asyrata anna lahunna umaran. Ke-11 masing-masing tingkatan ya, ada berpenghuni. Nah, lahunna umaran. Jadi langit ada penghuninya, langit yang 7 ada penghuninya, bumi yang 7 juga ada penghuninya. Baik. Kemudian yang ke-12, isbatus sifat khilafan lil Asy'ariyah. Terdapat penetapan sifat-sifat. Ya. Ini berbeda ya dengan kelompok Al-Asy'ariyah, sekte Al-Asy'ariyah. Di sebagian cetakan disebut oleh penulis Fathul Majid khilafan lil Mu'attilah. Bantahan terhadap kelompok Al-Mu'attilah. Ini tentunya lebih umum ya. Sebab Asy'ariyah salah satu kelompok yang menyimpan dalam asmaul sifat. Kelompok yang menafikan sifat ya, itu disebut dengan nama kelompok Al-Mu'attilah. Dan ada 5 kelompok di dalamnya. Ada kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Al-Asy'ariyah, kelompok Al-Maturidiyah, dan kelompok apa? Al-Asy'ariyah, Maturidiyah. Iya, dan bukan Karramiyah ya, ada lagi satu mirip namanya dengan itu. Baik. Iya. Ini kelompok yang menyimpan di dalam apa? Di dalam asma wa sifat disebut Al-Mu'attilah. Jadi kalau disebut umum itu lebih bagus ya. Baik, hanya saja di kebanyakan cetakan yang kita pegang dan manuskripnya juga memang hanya ditulis Al-Asy'ariyah. Karena itu yang kita tulis di matan di sini, di cetakan buku. Ya. Hadith-hadith yang sudah berlalu banyak di dalamnya penetapan sifat-sifat Allah dan keyakinan ahli sunnah di dalam nama-nama dan sifat adalah menetapkan sifat-sifat itu sebagaimana Allah tetapkan sendiri untuk dirinya, Rasulullah tetapkan untuk Allah. Allah lebih tahu tentang dirinya dan Rasulnya lebih mengenal Rabbnya, maka kita tetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan meyakini bahwa sifat-sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan dengan memastikan bahwa semua sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat apa? Sifat makhluk. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang ke-13. Iya. Annaka idza arafta haditha Anasin wa arafta anna qawlahu fi hadits Itban فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. Ya, jika engkau telah mengetahui hadis Anas, ya, maka engkau akan mengetahui bahwa sabda Nabi dalam hadis Itban, sungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yang dengan ucapan itu dia menghendaki wajah Allah, maksudnya adalah meninggalkan kesyirikan. Ya, jadi ini cara mengkompromikan ya riwayat-riwayat, saling melengkapi. Ya, bukan sekedar pengujaran kalimat tersebut sebatas dengan lisan. Kalau diucapkan dengan lisan saja tidak cukup. Harus dia meninggalkan kesyirikan. Yang ke-14, ta'ammulul jama' baina qauli Isa wa Muhammadin abdillahi wa rasulaih. Ya, memperhatikan penyelarasan antara kedudukan Nabi Isa dan Nabi Muhammad sebagai dua hamba Allah dan dua rasulnya. Dan ini kita sudah terangkan ya, tentang kedudukan keduanya. Ya, harus berada di pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula menyepelekan. Penyebutan hamba ini bantahan terhadap mereka yang berlebihan, dan yang menyepelekan penyebutan kedua rasul ini bantahan terhadap siapa yang menyepelekan. Kemudian yang ke-15, ma'rifatu ikhtisasi Isa biqaunihi kalimat Allah. Iya, pengenalan kekhususan Isa sebagai kalimat Allah. Jadi sebut wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat yang Allah sampaikan ke Maryam. Karena Nabi Isa alaihi salam dicipta tanpa ayah. Iya, Allah hanya berfirman kun, terjadilah, maka ya lahirlah Nabi Isa alaihi salam tanpa ayah. Dihamilkan oleh seorang ibu tetapi tidak ada ayahnya. Nah, karena itu beliau disebut kalimatullah. Yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Ya. Dan penyebutan kalimat itu terdapat penetapan sifat kalam ya bagi Allah. Dan ini sudah kita terangkan. Kemudian yang ke-16, pengenalan kedudukan beliau sebagai ruh dari Allah. Ya, ruh dari Allah maksudnya ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ruh manusia lainnya dari arah dari alam ruh, ya, ketika mereka masih berada di sulb Adam alaihi salam, ya. Dan telah kita terangkan bahwa penyandaran ruh kepada Allah Subhanahu wa taala ini penyandaran apa namanya? Tasyrif, pemuliaan. Baik. Kemudian yang ke-18, ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Ya. Pengenalan atau yang ke-17 ya, pengenalan keutamaan iman akan surga dan neraka. Kemudian yang ke-18, ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Ya, pengenalan sabda beliau betapapun amalan yang telah dia perbuat. Ya, ini telah kita terangkan bahwa ala ma kana minal amal maknanya ada berapa? Ada dua makna. Makna yang pertama, ala ma kana minal amal, maksudnya amalan apapun yang dia lakukan, walaupun dia banyak dosa, ya, tapi pasti dia masuk surga. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dimasukkan ke dalam surga betapapun amalannya, ya, itu ala ma kana minal amal, maksudnya dia pasti masuk surga dan nanti kedudukannya di surga sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan. Iya. Baik. Dan ada dua hal yang penting saya ingatkan di sini ya, sebab ini banyak yang keliru di dalam memahaminya. Ya. Ada khalaqullahul jannah, Allah memasukkannya ke dalam surga. Ini masuk apa maksudnya? Langsung masuk atau akhirnya masuk? Iya. Kadang hidup, kadang langsung masuk dan kadang apa? Akhirnya langsung masuk. Semua orang bertauhid, ya, akhirnya pasti di surga. Tapi ada yang langsung masuk ke surga. Nah, ini kalau dia sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Ya. Walaupun ada dosa, tauhidnya menggugurkan dosanya. Tauhidnya menggugurkan dosanya. Yang kedua, dia akhirnya masuk ke surga. Mungkin dia punya dosa yang sangat besar dan harus, ya, dihisab, maka ia dibersihkan di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, dan akhirnya pasti dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Ya, itu hal yang pertama ya, yang penting saya ingatkan. Kemudian yang kedua, ya, yang penting saya ingatkan juga, kemarin saya terangkan tentang makna sabda Nabi, fa inna Allaha harrama 'alan nar, sungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharap wajah Allah. Apa maksud pengharaman di sini? Haram selama-lamanya? Ya. Atau diharamkan neraka itu selama-lamanya setelah dia diapa? Jadi siksa. Jawabannya apa? Jawabannya dua-duanya masuk. Tergantung. Ya, bagaimana kondisi ahli tauhid ini? Kalau kebanyakan dia tidak pernah berbuat kesyirikan, kemudian kebanyakan amalannya adalah kebaikan, dia pasti langsung masuk surga. Ya, diharamkan terhadap neraka selama-lamanya. Tapi kalau dia orang yang berbuat dosa yang harus dihisab, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi diharamkan dia kekal di dalam neraka. Diharamkan dia apa? Kekal di dalam neraka. Pasti dia akan dikeluarkan. Pasti dia akan dikeluarkan. Iya. Baik. Kemudian yang ke-19, kata beliau, ma'rifatu annal mizan lahu kiffatan. Pengenalan bahwa mizan itu memiliki dua daun timbangan. Ya, dia punya dua kiffah. Dan ini dari hal yang wajib kita imani. Iya. Kemudian yang terakhir, yang ke-20, ma'rifatu dikril wajh. Pengenalan penyebutan wajah Allah. Dan ini sudah kita ingatkan kemarin ya, bahwa kita harus menetapkan sifat itu sebagaimana datangnya. Ya, dan ini pendalilannya di hadits siapa? Hadits Itban. Ya betagi bidalika wajah Allah. Dia mengharap dengannya wajah Allah. Baik, selesai sudah. Keutamaan la ilaha illallah. Sekarang kita berpindah masuk ke bab berikutnya. Dan ini bab termasuk inti pembahasan di kitab Tauhid. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, babu man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Iya. Bab siapa yang menahqiq tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Iya. Nih, di sini ada kalimat yang perlu diterangkan dan kita akan membahasakan dengan kalimat ini. Kalimat tahqiq. Mentahqiq tauhid. Apa artinya mentahqiq tauhid? Ini yang hendaknya diperhatikan kalimatnya, dihafalkan dengan baik. Ya, sebab kita akan menggunakan kalimat ini nanti. Baik. Sebelum saya uraikan tentang hal ini, tentang mana tahqiq tauhid ini, ya. Ini adalah bab yang kedua. Bab yang pertama, keutamaan tauhid dan pengguguran dosa. Dan ini bab lebih khusus lagi. Sebab diterangkan, kalau dia mentahqiq tauhidnya, pasti dia masuk surga tanpa hisab. Berarti ini derajatnya lebih apa? Lebih tinggi lagi. Kalau sebelumnya tauhid, punya banyak keutamaan. Ya. Yang dari keutamanya menggugurkan dosa. Namun kadang orang yang bertauhid, karena dosanya banyak, dia masuk neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dikeluarkan. Kalau ini derajat yang lebih tinggi. Kalau dia mentahqiq tauhidnya, pasti masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Iya. Sisa sekarang, kita perlu mengetahui tahqiq tauhid itu apa. Iya. Kalau penulis Fathul Majid, beliau sebutkan bahwa tahqiq tauhid itu artinya tangkihuhu wa tangkiyatuhu minasyirki wal bid'ah wal ma'asi, adalah membersihkannya, mensucikannya dari kesyirikan, dari bid'ah dan dari maksiat-maksiat. Iya. Dan sebagian ulama kita untuk kata maksiat dia tambah al-israr alal ma'asi, terus menerus berbuat maksiat. Ya, sebab kalau tidak pernah bermaksiat sama sekali, ini tentunya tidak tergambar ya. Ya, namanya manusia, ya, pasti pernah jatuh di dalam apa? Dalam kesalahan. Ya, itu memang sudah tabiatnya. Baik. Jadi ada di dalam pembahasan mentahqiq tauhid ini ada dua derajat di dalamnya. Ya, ada kewajiban, ditinggalkan kesyirikan. Ya. Dan ada hal yang sifatnya mustahab atau hal yang sifatnya sunnah untuk ditinggalkan. Nah. Iya. Baik. Itu beberapa uraian dan pendapat ucapan para ulama menerangkan makna tahqiq tauhid di sini. Saya akan simpulkan dengan kalimat dan ringkas sebagai kaidah, ya, bahwa tahqiq terhadap tauhid itu kadang berkaitan dengan asli tauhid dan kadang berkaitan dengan kamali tauhid. Mentahqiq tauhid, ya, itu kadang berkaitan dengan dasar tauhid itu sendiri yang merupakan syarat keabsahannya. Yang tidak akan syah tauhid itu tanpa mentahqiq dasarnya. Dan yang kedua, tahqiq kamal tauhid, mentahqiq kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaan tauhid itu terbagi dua. Ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang apa? Yang sunnah. Iya. Ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang apa? Yang sunnah. Baik. Ini kalimat pokoknya. Ya, kalau kita rinci dengan bahasa lain, bahwa mentahqiq tauhid dengan tiga hal. Ya. Ini kesimpulannya, kesimpulan sudah. Ya, mentahqiq tauhid dengan apa? Tiga hal. Yang pertama, dia tahqiq asli tauhid, dasar tauhidnya. Kemudian yang kedua, dia tahqiq kesempurnaan wajibnya. Kemudian yang ketiga, dia tahqiq kesempurnaan sunnahnya. Kesempurnaan sunnahnya. Kalau tiga hal ini dia lakukan, maka itu artinya dia telah mentahqiq apa? Mentahqiq tauhidnya sempurna sudah. Sebagai orang yang bertauhid. Iya. Asal tauhid jelas ya. Dia wajib meninggalkan kesyirikan. Wajib meninggalkan kekafiran. Itu aslu tauhid. Dasar tauhid, pondasi tauhid. So, kalau dia berbuat kesyirikan, syirik akbar, maka akan apa? Batal amalannya. Dia kafir kepada Allah, maka hilang tauhidnya. Ini disebut aslu tauhid. Dasar tauhid. Yang kedua dari tahqiq adalah dia tahqiq kesempurnaannya. Kesempurnaan yang wajib. Kesempurnaan yang wajib dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, ini kesempurnaan yang wajib. Iya. Yang ketiga, mentahqiq apa? Kesempurnaan yang sunnah, yaitu dengan melaksanakan hal-hal yang disunnahkan dan meninggalkan hal-hal yang makruh. Meninggalkan hal-hal yang makruh. Ya, kalau dia berada di atas derajat ini, maka dia di puncak dari apa? Tahqiq tauhid. Ya, kalau kita tahu sudah pembagian ini, maka ini akan mudah ya seorang memahami. Sebab ini dasar pembahasan nanti. Ya, dari bentuk-bentuk kesyirikan yang disebut oleh Syekh nanti, ada kesyirikan yang menggugurkan dasar tauhidnya. Dan ada kesyirikan yang menghilangkan kesempurnaan tauhidnya, kesempurnaan wajibnya. Dan ada sebagian perbuatan akan disebut oleh Syekh itu mengurangi kesempurnaan tauhidnya, kesempurnaan sunnahnya. Iya. Karena itu dari keindahan buku ini, Syekh rahimahullahu taala menerangkan seluruh sebab yang dengannya seseorang itu mentahqiq tauhidnya. Iya. Beliau terangkan bagaimana bertauhid itu secara lengkap. Sifat sempurna, sebagaimana di dalam bab ini, sifatnya orang-orang yang sempurna tauhidnya, Dan beliau di pembahasan kesyirikan, beliau terangkan tentang syirik akbar, tentang kekufuran yang akan bertentangan dengan dasar tauhid. Juga beliau terangkan tentang syirik asghar yang bertentangan dengan kesempurnaan wajib tauhid. Ya, berbagai bentuk syirik asghar ya beliau terangkan. Dan beliau terangkan beberapa masalah yang harusnya ditinggalkan oleh seorang yang bertauhid. Dan ini karena bertentangan dengan kesempurnaan sunnahnya. Ya. Jelas ya? Ini kunci sebenarnya di dalam memahami kitab tauhid. Dalam memahami kitab tauhid, rangkaian pembahasan-pembahasan yang akan disebutkan oleh Syekh di dalam buku ini. Baik. Jadi sekali lagi, saya ulangi bahwa tahqiq tauhid mencakup berapa? Tiga perkara. Yang pertama tahqiq apa? Asli tauhid, dasar tauhid. Yang kedua tahqiq kamal tauhid al-wajib, kesempurnaan tauhid yang wajib. Dan yang ketiga tahqiq kamal tauhid al-mustahab, kesempurnaan tauhid yang sunnah. Ini tiga hal. Ya, mentahqiq dasar tauhid itu artinya meninggalkan apa? Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran. Mentahqiq kesempurnaan yang wajibnya itu meninggalkan apa? Melaksanakan apa? Kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian mentahqiq kesempurnaan tauhid yang sunnah dengan apa? Melaksanakan hal-hal yang disunnahkan dan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Jelas ya? Tiga hal ini kalau dia lakukan secara lengkap berarti dia telah mentahqiq apa? Telah mentahqiq tauhidnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Allah berfirman, "Kemudian kami wariskan al-kitab kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami." Jadi kitab telah diberikan kepada para nabi. Iya. Dan diikuti oleh umatnya. Maka dari pengikut para nabi ini, disebutkan mereka terbagi menjadi tiga golongan. Ayat ini menyebutkan bahwa mereka terbagi menjadi berapa? Tiga golongan. Iya. Ada yang zalim terhadap dirinya, ini golongan pertama. Golongan yang kedua, muqtasid, pertengahan. Dan golongan yang ketiga, dia bersegera di dalam kebaikan. Nah, ini yang paling depannya. Dan ini semuanya berkaitan dengan pengikut para nabi. Bukan kafir yang dibahas dalam ayat ini. Tapi mereka yang sudah menerima kitab, kondisi mereka terhadap menjalankan kitab, mereka tiga golongan. Nah, ini adalah keberadaan ahli tauhid, tingkatan-tingkatannya. Iya. Ada yang di tingkatan paling tinggi, sabiqun bil khairat, bersegera dengan kebaikan. Ada yang di tingkatan yang pertengahan, sedang. Ada yang di tingkatan bawah, dia membalimi dirinya. Apa maksudnya dia membalimi dirinya? Iya. Ini kaum yang membalimi dirinya, dia selamat dari kesyirikan. Tidak ada kesyirikannya. Tapi dia kadang jatuh di dalam dosa. Ya, meninggalkan sebagian perintah wajib. Maka ini dia menzalimi dirinya. Tapi dia selamat dari kesyirikan. Tidak ada kesyirikannya. Ini golongan yang pertama ya. Zalimun li nafsihi. Golongan yang kedua, muqtasid, dia pertengahan. Dia laksanakan kewajiban-kewajiban. Dia tinggalkan hal-hal yang diharamkan. Ya. Tapi kadang-kadang dia lakukan hal yang makruh. Dan kadang-kadang dia tinggalkan sebagian hal yang disunnahkan. Maka orang-orang yang seperti ini, golongan pertengahan, orang-orang baik, cuman belum sempurna. Yang ketiga, inilah yang dikatakan sabiqun bil khairat. Dia lepas dari segala bentuk kesyirikan, kecil maupun besarnya. Lepas dari segala bentuk bid'ah. Ya, dia laksanakan kewajiban-kewajiban, dia tinggalkan hal yang diharamkan. Dia laksanakan hal-hal yang disunnahkan. Hal-hal yang makruh juga dia tinggalkan. Bahkan sebagian hal yang mubah dia tinggalkan karena khawatir menjatuhkannya ke dalam hal yang makruh. Ini tingkatan yang paling apa? Paling tinggi. Karena itu dikatakan sabiqun bil khairat. Karena semuanya dilaksanakan. Jangankan wajibnya, sunnahnya aja tidak ada yang ketinggalan. Makruh dia tinggalkan. Iya. Maka ini golongan yang keberapa? Golongan yang ketiga. Ini pendalilannya ya, tentang tahqiq tauhid. Dan Syekh di sini rahimahullahu taala dari ya kekuatan tauhid beliau dan pemahaman beliau yang sangat indah terhadap tauhid ini, beliau bawakan dua ayat dan satu hadis yang menerangkan tahqiq terhadap tauhid tersebut. Iya. Baik, kita baca ya ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Kata beliau, wa qala Allah ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Ya, firman Allah ta'ala, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan, adalah seorang ummat. Ini akan kita terangkan apa makna ummat. Ya. Diterjemah di sini imam yang menjadi teladan. Dan ini bagus ya, salah satu ya maknanya, kita akan terangkan nanti makna umat. Qanitan lillah, yang senantiasa patuh kepada Allah. Hanifan, iya, orang-orang yang hanif. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak tergolong kepada orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Baik. Sini penulis rahimahullah membawakan ayat ini, ayat yang pertama, iya, dari surah An-Nahl. Beliau mensifatkan Nabi Ibrahim alaihi salam khalilnya dengan empat sifat. Jadi empat sifat Nabi Ibrahim dalam satu ayat ini. Iya. Dan Nabi Ibrahim adalah pemuka di dalam tauhid, pimpinan para muwahhidin. Iya. Dan Allah menyebutkan di ayat setelahnya, "Tsumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Iya. Dan beliau sama sekali tidak tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi Nabi Muhammad diikuti, diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah panutan di dalam hal ini. Beliau adalah panutan. Iya. Maka Syekh membawakan ayat ini yang menerangkan sifat Nabi Ibrahim sebagai pemuka orang yang bertauhid. Orang yang paling bagus tauhidnya, paling mentahkik tauhid. Agar supaya orang-orang yang mentahkik tauhid mengikuti sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Dan Allah sifatkan beliau di dalam ayat ini dengan empat sifat. Inna Ibrahim, sungguhnya Nabi Ibrahim, kana ummatan. Beliau adalah seorang umat. Iya. Baik. Para ahli tafsir dalam menafsirkan umat ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama, ada yang mengatakan umat Nabi Ibrahim adalah umat karena beliau mengumpulkan keutamaan yang terdapat satu umat penuh. Jadi dalam satu umat banyak keutamanya, ada yang baik akhlaknya, ada yang dermawan, ada yang pemberani berjihad, ada yang rajin ibadah. Seluruh kebaikan pada satu umat ini terkumpul semuanya pada apa? Nabi Ibrahim. Karena itu beliau dikatakan sebagai satu umat. Iya. Baik. Dan penafsiran yang kedua, beliau dikatakan sebagai umat karena beliau mengajarkan manusia kebaikan. Jadi karena beliau mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka banyaknya manusia mengambil kebaikan tersebut, ya, sehingga yang mengikutinya satu umat. Ya, makanya ia dikatakan sebagai umat mewakili semuanya. Sebab orang-orang yang baik ini, mereka dapat kebaikan, pengajaran kebaikan dari Nabi Ibrahim. Makanya disebut satu umat. Iya. Dan penafsiran yang ke Empat, ada yang mengatakan bahwa beliau disebut ummat karena di suatu masa, ya, tidak ada yang beriman di masa itu kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya saja. Dan ini diperkuat ya dalam riwayat Al-Bukhari, di mana Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Sarah, "Laisa ma'ana al-yawm fil imani ghairi wa ghairuka. Ghairi wa ghairuki." Ya. Kata beliau, tidak ada seorang pun di hari ini dalam keimanan selain aku dan selain engkau. Karena itu disebut ummat. Ya. Jadi dari penafsiran ummat ini, dari menafsirkan ummat dengan penafsiran imam ya. Imam. Ya, hanya saja kata imam, kalau imam saja itu tidak cukup ya, sebab imam ada dua macam. Imam itu diikuti. Ada yang diikuti dalam kebaikan, ada yang diikuti dalam apa? Kejelekan. Ya, karena itu iblis disebut imam juga, tapi imam apa? Imam fi dhalalah, imam dalam kesesatan, imamnya penduduk neraka. Iya. Jelas ya? Baik. Nah, itu di terjemahan ditambah kata imam ini, imam yang menjadi teladan supaya lengkap. Ya. Baik. Dan hakikatnya apa yang kita tafsirkan tadi itu yang paling menguatkan makna ini. Jadi perhatikan sifat yang pertama, beliau adalah seorang ummat. Ya, berbagai kebaikan ada pada dirinya, mengajari manusia kebaikan. Ya. Dan ini sifat pokok dari orang yang sempurna tauhidnya. Nah, perhatikan ya sifat-sifat ini. Ini memang diterangkan oleh Syekh di sini ayatnya agar supaya kita ikuti sifat-sifat ini. Kita teladani agar sempurna kita di dalam mentahqiq tauhid. Iya. Dalam mentahqiq tauhid. Kemudian sifat yang kedua, sifat yang kedua di dalam ayat, qanitan lillah. Iya. Al-Qunut. Al-Qunut secara bahasa, dari mana? At-Thubut wa-Dawam. Terus menerus dan kontinu. Ya, sebab orang yang qanit, dia terus di atas ketaatan. Kontinu di atas jalannya. Tidak keluar darinya. Iya. Dan kata kunut itu sendiri, banyak penggunaannya ya. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan lebih dari belasan, beliau sebutkan belasan makna dari makna kunut. Ya, kunut bisa bermakna orang yang taat. Kunut bisa bermakna orang yang giat dengan kebaikan. Kunut bisa bermakna lama berdiri ketika sholat. Ya, kunut bisa bermakna dia doa di akhir, dia doa di dalam sholat, yaitu setelah ruku, ketika i'tidal, doa kunut. Ya, dan ada mana-mana lain sebutkan oleh para ulama tentang kunut. Nah, iya, dan dimaklumi bahwa mana-mana tersebut, ya, mungkin saja berada di dalam kata kunut di dalam ayat ini. Dari sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi qanitan lillah. Beliau kunut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Terus melakukan ibadah. Seperti dalam firman Allah, amman huwa qanitun ana'an layli sajidan wa qa'ima yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Apakah orang yang dia qanit, continue giat beribadah siang dan malam dalam keadaan sujud berdiri, dia khawatir akan kehidupan akhirat dan mengharap rahmat Allah. Ini sifatnya ya, orang yang qanit ini. Iya, qanitan lillah. Perhatikan kalimat lillah, menunjukkan keikhlasan bahwa dia ketaatannya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sebab ada sebagian orang kadang melakukan ketaatan yang dia inginkan sanjungan manusia, pujian manusia, Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Ibrahim, qanitan lillah. Qanit karena Allah. Ini sifat yang kedua ya. Sifat yang ketiga, hanifan. Ya. Hanif dari kata al-hanaf. Al-hanaf secara bahasa al-mail. Yang condong. Iya. Jadi katakan hanifan sebab orang yang bertauhid itu dia condong kepada tauhid. Mengikuti tauhid, menghadap kepada Allah dan kepada agama Allah, dia tinggalkan kesyirikan. Dia tinggalkan kesyirikan. Itu makna hanif. Dia selalu menghadap kepada Allah, kepada agama Allah, kepada tauhid dan selalu membelakangi kesyirikan, meninggalkannya. Nah, itu hanifan. Dan ini sifat yang keberapa? Sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Dan beliau sama sekali tidak tergolong kepada orang yang berbuat kesyirikan. Ya, perhatikan ya. Di sini, di sifat yang keempat, yang ditiadakan, beliau tidak tergolong dari orang yang berbuat kesyirikan. Tidak dikatakan di dalam ayat, beliau tidak pernah berbuat kesyirikan. Supaya luas cakupannya. Ini berbicara tentang kesempurnaan. Sebab seorang yang bertauhid, dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Juga berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Tidak bertasyabbuh dengan mereka. Ya, tidak hidup di tengah kaum musyrikin. Dan selainnya ya, dari mana-mana. Berlepas dari apa? Dari kesyirikan. Supaya masuk di dalam makna kesempurnaan. Iya. Dan ini empat sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Sifat yang pertama, saya ulangi kembali, beliau adalah ummah, panutan yang mengumpulkan berbagai kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Beliau panutan di tengah manusia. Ini sifat pertama. Sifat yang kedua, qanitan lillah. Continue. Kokoh di dalam ibadah, ikhlas kepada Allah. Sifat yang ketiga, hanifan. Menghadap kepada Allah dan agamanya, meninggalkan segala kesyirikan. Ya. Walam yakum minal musyrikin. Dan beliau berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak pernah tergolong ke dalam orang yang berbuat kesyirikan. Inilah tahqiq tauhid. Jelas ya? Jadi mentahqiq tauhid itu, ya, lihat sifat-sifatnya. Dia suri tauladan. Sebab seorang muwahhid adalah berkah dimanapun dia berada. Iya. Dengan tauhidnya, itu membawa kebaikan. Sebab orang yang bertauhid adalah sebab turunnya kebaikan. Ya. Dia memijak bumi dimanapun bumi memijak menampungnya. Maka, sebagai orang yang bertauhid, ada kebaikan untuk tempat yang dia tinggali. Iya. Dan tauhidnya itu sendiri memberikan kebaikan pada dirinya. Kebaikan kepada orang lain. Kebaikan kepada orang lain. Dari akhlaknya. Dari kebiasaannya yang menjaga batasan-batasan tauhid. Iya. Demikian. Demikian pula di dalam tauhid ada kesinambungan dan continue di dalam ibadah. Ya. Continue di dalam ibadah. Dan dari tauhid, dari sifat tahqiq tauhid, dia meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini tahqiq tauhid yang sempurna dalam sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ya. Waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, ya, walladzina hum birabbihim la yushrikun. Ini ayat di surah Al-Mu'minun ya. Penjelasan sifat kaum mukminin. Salah satu sifat mereka, ya, dan orang-orang yang, mereka ini adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Rabb mereka. Ya, sifatnya sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini tahqiq tauhid. Nah, ini sebenarnya ayat diisyaratkan oleh Syekh ya. Ya, sebab ayat ini ya kalau kita lihat dua ayat sebelumnya dan kita lihat ayat setelahnya, kita gabungkan empat ayat, maka pada empat ayat terdapat empat sifat. Mereka yang mentahqiq tauhidnya. Saya baca dua ayat sebelumnya ya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang beriman itu, iya, mereka adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Rabbnya. Iya. Dan ini dari ibadah yang sangat agung. Rasa takut kepada Allah. Takut akan siksaannya. Iya. Dan mengetahui kebesaran Rabbnya. Nah ini tahqiq tauhid yang agung sekali. Karena Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia dapat dua surga. Kedudukan dalam ayat ini tafsirkan dengan dua penafsiran. Siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, artinya dia takut akan kebesaran dan keagungan Allah. Maka dia dapat dua surga. Iya. Bukan satu ya, dua dia dapatkan. Dan disifatkan, disebutkan sifat dua surga yang dia dapatkan. Iya. Dan penafsiran yang kedua, kedudukan Rabbnya itu ditafsirkan, dia takut ketika dia akan menghadap kepada Allah, berdiri di depan Allah pada hari kiamat, mempertanggungjawabkan segala amalannya. Nah, kalau dia memiliki sifat-sifat ini, dia dapat apa? Dua surga. Dan ini sifat orang yang sempurna tauhidnya. Mentahqiq tauhid. Ya. Kemudian ayat setelahnya, walladzinahum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka ini adalah orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabbnya. Ini sifat yang kedua. Membenarkan ayat-ayat itu, beramal dengan kandungannya, mengimani Al-Quran. Iya. Kemudian sifat yang ketiga, ini ayat yang disebut oleh penulis di sini, walladinahum bi rabbihim la yushrikun. Orang-orang yang terhadap Rabbnya mereka tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Tidak ada kesyirikannya. Iya. Dan ini dari tahqiq tauhid, sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak syirik asghar apalagi syirik akbar. Iya. Tidak syirik al-khafi, apalagi syirik al-jali. Tidak syirik kecil maupun syirik besar. Iya. Perhatikan ya. Dan inilah hal yang paling sempurna pada para muwahhidin. Karena itu pada hari kiamat, yang diberikan keselamatan hanya siapa? Orang yang benar tauhidnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala harta tidak akan bermanfaat, anak-anak keturunan tidak akan bermanfaat, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ini tidak akan tergambar kecuali hatinya siapa? Orang-orang yang bertauhid, memiliki sifat-sifat tauhid. Hanya mereka yang selamat. Karena itu perhatikan ya. Ya. Perhatikan uraian ayat-ayat Al-Quran tentang sifat tauhid. Tahqiq di dalam tauhid itu. Kemudian yang keempat dari tahqiq tauhid. Atau ayat yang keempat ya. Ayat setelahnya. Walladina yu'tuna ma'atau wa kulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya, mereka orang-orang yang diberi apa yang diberikan kepada mereka. Maksudnya mereka beramal dengan amalan kebaikan, beramal dengan ketaatan. Tapi kulubuhum wajilah, hati mereka sering khawatir. Ini saya beramal diterima atau tidak? Dia khawatir ini amalannya mungkin ditolak. Punya kekhawatiran. Dan mereka tahu bahwa mereka semua akan kembali kepada Allah. Ini sifat yang agung juga dari sifat orang yang bertauhid. Dia tidak berbangga dengan amalannya. Dia tidak merasa dirinya sudah banyak berbuat. Iya. Sudah banyak beramal. Iya. Tidak merasa dirinya sudah banyak berjasa. Karena itu kita dapatkan dari para ulama kita. Iya. Orang-orang yang sudah menghabiskan umurnya puluhan tahun dalam mempelajari ilmu, menyebarkan ilmu, berbagai jasa mereka di dalam dakwah. Tapi di bahasa lisannya, ia merasa tidak pernah berbuat apapun untuk dakwah. Tidak pernah berbuat apapun. Ya. Karena ini adalah sifat orang-orang yang apa? Bertauhid. Ya. Agar supaya dia tidak merasa kagum dengan amalan. Ya. Dan tetap ia termotivasi untuk melakukan segala ketaatan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sekali lagi ini ayat yang disebut oleh penulis ayat 59 ya dari surah Al-Mu'minun. Dari ayat 57 ya, 58, 59 dan ayat 60, 4 ayat sebenarnya kalau digabungkan semuanya itu terdapat sifat lengkap. Bagaimana orang yang mentahkik apa? Mentahkik tauhid itu. Baik. Setelah menyebutkan, jadi ini dua ayat ya, disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya Syekh Shalal Fauzan di dalam syarah, beliau terangkan, ya hubungan dua ayat ini dengan bab, ya kata beliau sungguhnya Allah telah mensifati orang-orang yang beriman, ya lebih dahulu masuk surga dengan beberapa sifat, ya bahwa yang paling agung adalah pujian. Pada mereka, ini ayat yang kedua ya. Ayat yang pertama tadi tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Ayat yang kedua ini, orang-orang yang beriman, yang masuk surga, mereka disifatkan dengan tidak pernah berbuat kesyirikan. Jadi globalnya, seluruhnya dua ayat ini penjelasan sifat orang yang mentahkik tauhidnya. Demikianlah sifat bagi siapa ingin mentahkik tauhid. Supaya dia masuk ke dalam surga tanpa apa? Tanpa hisab. Faedah dari dua ayat. Yang pertama keutamaan bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua meneladani Nabi Ibrahim pada sifat-sifat agung tersebut. Ya. Karena Allah telah berfirman ya, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada untuk kalian suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Iya. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang sifat-sifat yang dengannya tahqiq tauhid itu dapat terpenuhi. Jadi apa yang disebut dengan tahqiq tauhid? Ya, seorang mewujudkan tauhid pada dirinya, menyempurnakan tauhid pada dirinya dengan sifat-sifat yang telah diterangkan dalam dua ayat. Kemudian yang keempat, kewajiban menjauhi kesyirikan dan orang-orang musyrikin serta berlepas diri dari kaum musyrikin. Sebab ini dari inti mentahkik tauhid, meninggalkan segala kesyirikan dan berlepas dari apa? Kaum musyrikin. Kemudian yang kelima, seorang disifati sebagai orang yang beriman karena mentahkik tauhidnya. Iya. Baik. Setelah itu Syekh rahimahullah membawakan hadis. Nah, ini hadis yang panjang ya. Dan sebenarnya di dalam kandungan hadis ini ya, lebih apa? Tegas lagi menunjukkan tahqiq tauhid. Kita baca haditsnya. Kata beliau rahimahullah an Husain ibn Abdurrahman qala annahu qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadda al-bariha faqultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni lughittu قال فما صنعت قال قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو هما قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قال قد أحسن يا من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أُرِضَتْ عَلَيَّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنكم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتقون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: عدوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: عدوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. كتب لي dari حسين بن عبد الرحمن رحمه الله. Beliau berkata, beliau bertutur, kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Suatu hari aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Iya. Lalu beliau bertanya, baik ini saya terjemahkan, saya tafsirkan kalimat-kalimatnya ya, supaya ringkas. Ya, Husain bin Abdurrahman ini seorang tabi ya, dan Sa'id bin Jubair juga dari tabi'in, bahkan dari imam para tabi'in rahimahullah. Suatu hari saya berada di sisi Sa'id bin Jubair, lalu beliau bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh malam ini? Iya. Kata Husain, saya pun menjawab, saya. Iya. Kemudian saya mengabarkan, kata Husain, kata beliau, ama inni lam akun fi salatin walakinni lughittu. Ketahuilah bahwa ketika itu sungguhnya saya tidak dalam mengerjakan sholat, karena saya disengat kalajengking. Ya. Jadi kadang bangun tengah malam lihat bintang jatuh. Tanya, ada yang melihat bintang jatuh malam ini? Ya. Kata Husain, iya saya lihat. Karena bangun tengah malam jangan sampai disangka dia bangun tengah malam untuk apa? Untuk sholat. Ya. Maka dia langsung bilang, saya bangun karena disengat apa? Kalajengking. Nah, maka Sa'id bin Jubair bertanya, ya, apa yang kamu lakukan? Fama sana'ta? Maka Husain menjawab, irtaqaitu. Ya, aku minta diruqyah. Nah, qultu fama hamalaka ala dalika? Maka Sa'id qala, Sa'id bertanya, ya, alasan apa yang mendorongmu melakukan hal itu? Ya. Maka Husain menjawab, hadithun haddathana Khusya'bi. Hadith yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Asy-Sya'bi ini Amir bin Syarahil, imam tabi'in. Ya. Imam para tabi'in rahimahullahu ta'ala. Asy-Sya'bi. Ya. Dan beliau setingkat dengan Sa'id bin Jubair. Maka Sa'id bin Jubair bertanya, "Wa ma haddatsakum?" Hadits apa yang dia tuturkan kepada kalian? Ya. Qultu hadits an Buraidah ibn al-Husayb. Hadits dari Buraidah ibn al-Husayb. La ruqyata illa min ainin aw huma. Bahwa Nabi bersabda, ya, tidak ada ruqyah kecuali dari ain, karena penyakit ain, ya, atau huma. Ain itu penyakit ya, yang menimpa seseorang karena pandangan mata. Iya. Dan ain itu hak. Kadang ada orang punya pandangan mata hasad. Pandangan mata tidak baik. Dia melihat seorang mendapat nikmat tidak suka. Dari situ ditunggangi oleh syaitan. Pandangan matanya berbuah apa? Kejelekan bagi orang. Ya. Berbuat kejelekan ya. Dan ain ini hak. Ain adalah hak. Benar adanya. Nah, ini adalah perkara yang disaksikan ya. Tahu banyak orang punya rumah baru. Ya, masuk orang lihat, oh cantik rumahnya. Ya. Pulang sudah rusak-rusak. Ya. Dan semisal dengan itu. Nah, milik ain. Baik. Ya, kalau seorang terkena ain, obatnya diruqyah. Demikian pula kalau terkena kuman. Kuman itu sengatan kalajengking atau binatang buas yang semisal dengan itu. Ya, jadi ruqyah tidak diperbolehkan kecuali untuk dua hal. Dan akan datang nanti ya, dan sebenarnya pembahasan ruqyah itu umum ya, dia ada pengobatan. Boleh untuk dua hal ini dan boleh untuk selainnya. Hanya saja dibatasi pada dua, menunjukkan bahwa pengaruh ruqyah sangat besar pada dua hal ini. Iya. Maka Syabi setelah mendengar alasan dari Husain bin Abdurrahman, Said bin Jubair berkata, Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Iya. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang telah dia dengar. Tapi Ibnu Abbas, walakin haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Tapi Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Uridat alayyal umam." Umat-umat telah dipertunjukkan kepadaku. Iya. Nah, jadi perhatikan ya jawaban Said bin Jubair. Telah berbuat baik orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Maksudnya kalau seorang itu beramal sesuai dengan ilmu yang diketahui itu yang paling bagus. Iya. Hanya saja Said bin Jubair punya hadis yang lain. Karena itu dibawakan hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda umat-umat ditampakkan kepada beliau. Dan penampakan umat-umat ini yang ditampakkan kepada Nabi ini di peristiwa Al-Mi'raj. Ketiga, diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas langit di peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Ya. Kata beliau faraitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraitu an-nabiyya wa ma furrat, wa an-nabiyya wa ma furrajul wa ar-rajulan, wa an-nabiyya wa laysa ma fu ahad. Aku melihat seorang nabi dan ada beberapa orang yang bersamanya, rahat saja bersamanya. Ada seorang nabi dan ada satu atau dua orang bersamanya. Dan ada seorang nabi yang tidak seorang pun bersamanya. Ini luar biasa ya. Para nabi saja sedemikian ilmunya, ketakwaannya, tauhidnya, kedekatannya kepada Allah, di antara mereka ada yang pengikutnya tidak sampai 10, ada yang pengikutnya cuma 1 dan 2, dan ada yang menghadap kepada Allah tidak ada pengikutnya sama sekali. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Iya. Tidak ada pengikutnya ini tidak berhasil kan? Itu bukan ukuran ya. Banyaknya orang yang mengikuti. Tapi keberhasilan adalah kesesuaian di atas perintah. Sepanjang dia sesuai dengan perintah, maka itu keberhasilan namanya. Itu keberhasilan. Ya, dan ini dari sirah para nabi hendaknya kita perhatikan. Kita akan tambah nanti penjelasan. Baik. Kata beliau, itu rufi ali sawadun azim fadhalantu annahum ummati. Ya, tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang sangat banyak. Aku pun mengira bahwa mereka ini adalah umatku. Faqila li, ya, hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku, itu adalah Musa bersama kaumnya. Faida sawadun azim, fa nadartu faida sawadun azim, faqila li hadhihi ummatuka wa ma'akum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah yang sangat besar pula. Maka dikatakan kepadaku itu adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 orang yang masuk sorga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Maka Ibn Abbas berkata, Thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadhan nasu fi ulaika. Kemudian Nabi bangkit, lalu segera masuk ke rumahnya. Orang-orang pun memperbincangkan tentang 70 ribu orang yang disebut oleh Nabi ini. Iya. Sab'una alfan. 70 ribu ya. Itu di, apa namanya, kurang 70 ribunya, ditambah ribu. Itu terjemahannya. Iya. Itu 70 ribu ini. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Maka di antara para sahabat ada yang berkata, mungkin mereka adalah para sahabat Rasulullah. Ada juga yang berkata, mungkin mereka yang dilahirkan dalam keadaan dia muslim dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Dari menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Nabi, perbincangan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Humul ladina la yastarqun wa la yattawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Nah, ini sisi pendalilan penulis di sini. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Yastarqun artinya tidak minta diruqyah. Iya. Tidak minta diruqyah. Sifat mereka yang kedua, wala yattawun, dan tidak minta untuk dikai. Kai itu apa? Pengobatan ya, menggunakan api. Iya. Besi dipanaskan ya, dan ditempelkan pada bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh tertentu. Ya. Dan ini obat bermanfaat, hasilnya saja dia yang paling terakhir digunakan. Kalau tidak ada jalan lain lagi pengobatan, baru pakai kai. Ya, karena itu orang Arab bikin perumpamaan, akhir dawa al-kai. Akhir obat adalah apa? Kai. Ya, kalau tidak ada obat lain lagi, mau diapain? Ya. Dan memang pada sejumlah penyakit sangat bermanfaat sekali. Pada sejumlah penyakit. Ini kai ya, dia tidak minta di kai. Ya, wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ya, ini empat sifat. Empat sifat diterangkan oleh Nabi, sifat 70 ribu orang yang masuk surga, dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Ya. Ketika Nabi mengucapkan hal ini, Ukasyah bin Mihsan berdiri. Dan dia berkata, ya, mohonkanlah kepada Allah agar saya tergolong ke dalam golongan mereka. Maka Nabi SAW menjawab, anta minhum, engkau termasuk dari golongan mereka. Iya. Kemudian berdiri seorang yang lainnya juga meminta, mohonkan kepada Allah agar saya termasuk dari golongan mereka. Nabi SAW menjawab, Ukasyah telah mendahuluimu. Jadi Ukasyah sudah apa? Mendahului. Iya. Beliau tidak berkata, tidak, kamu tidak masuk. Tapi beliau menolak dengan cara yang halus. Ukasyah sudah mendahului kamu. Iya. Baik. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat banyak ya. Sebelum kita pindah kepada inti atau pelajaran dari hadis ini, mana hadis secara global terang ya, bahwa ini adalah pembicaraan antara Husain bin Abdurrahman dan Said bin Jubair. Iya. Kenal dengan bintang yang jatuh di malam hari. Waktu itu Husain mengabarkan dia melihat bintang, hanya dia sebutkan bahwa dirinya sedang apa? Disengat kalajengking, lalu dia diruqyah. Maka mereka pun menyampaikan hadis tentang hal tersebut, tentang masalah ruqyah. Husain bin Abdurrahman berpegang dengan hadis Buraidah bin Husain, dan Said bin Jubair beliau berpegang dengan hadis siapa? Hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas diterangkan tentang sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi ini kesimpulan dari hadis ini. Iya. Diterangkan ada yang masuk surga 70 ribu dari kaum muslim masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian Nabi terangkan sifat mereka. Nabi terangkan sifat mereka, bahwa mereka ini, iya, La yastarqun, tidak minta diruqyah. Wa la yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan kay. Ya. Wa la yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Wa la rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Hubungan hadits dengan bab sangat jelas sekali. Terdapat di dalamnya penjelasan makna tahqiq tauhid dan balasan terhadap orang yang mentahqiq tauhid ini di sisi Allah, bahwa akan dimasukkan ke dalam sorga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Baik. Saya akan bahas fawaid dari hadits dan di sela-sela faidah saya akan uraikannya beberapa pembahasan. Ya, sebab ini pembahasan-pembahasannya ya kita akan selami bersama dengan membaca riwayatnya. Kita kembali detailkan riwayatnya dari awal supaya kita ambil fawaidnya. Ya, dan Syekh di sini menyimpulkannya. Saya baca dari kesimpulan Syekh Shalal Fauzan, saya petik nanti dari riwayat. Kata beliau, keutamaan pertama di halaman 47. Keutamaan salaf bahwa tanda-tanda kejadian langit yang mereka lihat, ya, tidak mereka anggap sebagai suatu kebiasaan, tetapi mereka pahami sebagai salah satu di antara ayat-ayat Allah. Nah, jadi untuk apa dia ceritakan bintang yang jatuh? Jadi kejadian-kejadian yang terjadi itu diambil pelajaran oleh mereka untuk semakin mengingat kepada Allah. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman. Inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, persiligantian siang dan malam, terdapat ayat-ayat bagi ulil albab. Tidak sama orang sekarang ini. Kalau gerhana, orang ramai lihat gerhana. Ya. Bukan untuk mengingat. Tapi cari tempat yang indah untuk menyaksikan gerhana. Hah? Gerhana bulan kemarin, katanya cantik bulannya. Ramai-ramai beritanya, cuma cantik bulannya. Ya. Perhatikan ya. Padahal adanya dua gerhana itu tanda dari tanda kebesaran Allah. Yang membuat kaum mukminin itu takut. Karena itu diperintah sholat apa? Sholat gerhana. Ya. Tapi na'udzubillah dari manusia, ya, sejumlah dari kaum muslimin ikut-ikutan kepada orang kafir. Kalau kafir memang tidak ada tanda kebesaran Allah yang dia perhatikan. Tapi orang yang beriman, ya, mengambil pelajaran dari hal tersebut. Baik. Yang kedua, semangat as-salaf untuk ikhlas. Dan begitu kuat penjauhan diri mereka dari riya. Ya, karena di sini, perhatikan ya, Husain bin Abdurrahman, dia berkata, ya, bahwa dia bangun di malam hari. Dia bangun bukan untuk sholat. Tapi bangun karena apa? Disengat kalajengking. Ya, dia bersihkan dirinya. Jangan sampai dikatakan dia bangun, oh ini mungkin untuk sholat. Tapi dia terangkan bahwa dia bangun karena apa? Karena disengat kalajengking. Dan ini menunjukkan keikhlasan mereka dan jauhnya as-salaf rahimahullahu ta'ala dari memuji diri mereka apa-apa yang tidak mereka miliki. Iya. Kemudian ditanya oleh Syabi, apa yang kamu lakukan? Dan ini faedah yang ketiga disebut oleh Syekh di sini. Meminta hujjah atas kebenaran suatu pendapat dan perhatian as-salat terhadap dalil. Iya. Jadi ketika Husain bin Abdurrahman disengat, dia tanya, apa yang kamu lakukan? Ya, saya lakukan ruqyah. Ditanya oleh Syaid, ya, apa dalil yang mendorong kamu melakukan tersebut? Nah, perhatikannya kebiasaan as-salat. Meminta hujjah atas kebenaran suatu pendapat. Dan perhatikan perhatian as-salaf terhadap dalil. Dan itulah agama. Kalau seorang bicara tidak ada dalilnya, untuk apa diikuti? Iya. Terus seperti seorang yang ditanya sebuah amalan, untuk apa dalil? Apa dalil amalan itu? Ya, katanya kalau kebaikan ditanyakan apa dalilnya, tidak ada lagi orang yang melakukan kebaikan. Dan ini semuanya apa? Dari kekeliruan. Iya. Meminta hujjah, meminta dalil, itu kebiasaan as-salaf. Dan agama semuanya dibangun di atas dalil. Kalau tiada dalilnya itu berarti bukan dari apa? Bukan dari agama. Iya. Cuma di dalam pendalilan, harus diketahui bahwa dalil itu dua macam. Ada dalil secara teks, Tidak ada dalil secara apa? Secara makna tersirat. Ya. Tidak setiap kesimpulan yang disimpulkan oleh para ulama, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh dan seterusnya, ada dalil secara teks di situ. Dalam ayat maupun hadis. Tapi mungkin diambil dari dalil umum sebagai kesimpulan. Dan ini ya kedetailannya di dalam pendalilan di kalangan para ulama. Baik. Kemudian dari fawaidnya juga yang keempat, disyariatkan untuk berdiri di atas dalil dan beramal dengan ilmu. Dan bahwasanya orang yang beramal dengan dalil yang sampai kepadanya, sungguh dia telah berbuat baik. Ini ucapan Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat baik seorang yang kembali kepada apa yang dia dengar. Ya, kalau dia berhenti pada apa yang dia dengar, nah, sungguh dia telah berbuat apa? Berbuat baik. Ya. Jadi orang yang berdiri di atas dalil dipuji. Yang penting dia berdiri di atas apa? Dalil. Iya. Tapi kalau dia berdiri di atas hawa nafsu, akhirnya menjadi masalah. Kadang ada sebagian orang punya dalil, dia tidak tahu dalil lain. Tapi begitu sampai dalil lain kepadanya, yang harusnya dia merubah kesimpulan pendapatnya, tidak dia rubah kesimpulannya. Nah, ini juga kadang ada bentuk dari apa? Dari mengikuti hawa nafsu. Walaupun dia berpegang pada dalil, tapi ada dalil lain dia tahu, tapi dia tidak rubah. Padahal dalil lain itu tidak bisa dia tolak. Baik. Kemudian yang kelima, penyampaian ilmu dengan lemah lembut dan bijaksana. Ya, perhatikannya Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami', telah berbuat baik orang yang berdiri di atas apa yang dia ketahui dari hadis. Akan tetapi Ibnu Abbas mengabarkan kepada kami begini. Ya, jadi anda berkata kamu salah. Saya punya hadis Ibnu Abbas begini. Tidak. Kamu sudah berbuat baik. Tapi saya punya hadis dari Ibnu Abbas begini. Nah, ini penyampaian ilmu dengan lemah lembut dan bijaksana. Dan inilah para ulama bagaimana etika mereka di dalam apa? Di dalam mubahasa, bertukar pikiran, menyampaikan ilmu. Ya, padahal Sa'id bin Jubair ini beliau di tingkatan guru dari siapa? Husain bin Abdurrahman. Iya. Di tingkatan gurunya. Tapi bersamaan dengan itu bahasa beliau sangat indah sekali di dalam hal ini. Kemudian yang keenam, pembolehan ruqyah. Sebab asalnya Nabi membolehkan ruqyah, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau dari penyakit sengatan kalajengking. Menunjukkan bahwa ruqyah adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Dan akan datang nanti bab khusus bab tentang ruqyah. Karena memang ada hukum-hukum yang perlu dirinci di pembahasan apa? Di pembahasan ruqyah. Insyaallah taala kita akan sampai pada tempatnya. Kemudian yang ketujuh, yang membimbing seorang yang telah beramal dengan sesuatu yang disyariatkan kepada sesuatu yang lebih utama dari amalan tersebut. Ini dilakukan oleh Sa'id bin Jubair. Husain bin Abdurrahman sudah berpegang dengan dalil. Tapi oleh Sa'id bin Jubair dibimbing kepada dalil yang lainnya. Iya. Yang lebih utama. Yang kedelapan, keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahwa seluruh umat ditampakkan kepada beliau. Iya. Nah. Ditampakkan kepada beliau, dan ini akan semakin menyempurnakan nikmat Allah kepada Nabi. Ya, betapa banyak anugerah dan kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi, keistimewaan yang terdapat di tengah umatnya. Dan harus diketahui ya bahwa Nabi itu punya keistimewaan-keistimewaan, dan umat Islam ini punya keistimewaan-keistimewaan tidak pernah terdapat pada umat-umat sebelumnya. Ya, dan ini ditulis oleh para ulama dalam buku-buku tertentu. As-Suyuti menulis kitab Al-Khasais, dicetak dalam 3 jilid. Khusus beliau terangkan kekhususan Nabi dan kekhususan umatnya. Kekhususan umat Islam. Yang kesembilan, bahwa jumlah pengikut para Nabi berbeda-beda. Iya. Nah, ini memang taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah. Allah memberi hidayah kepada siapa? Yang Allah kehendaki. Yang kesepuluh, bantahan terhadap orang yang berhujjah berdasarkan jumlah mayoritas dan menyatakan bahwa kebenaran selalu terbatas pada pihak mereka. Iya. Dan ini pendalilan yang sangat faedah yang sangat indah. Ya, jumlah mayoritas itu bukan dalil. Ya. Kalau ditanya kenapa kamu begini? Oh, saya berbuat seperti itu karena kebanyakan orang seperti itu. Masa semua orang salah? Ya itu kan yang sering didengar kan? Masa semua orang salah? Kamu saja yang benar? Iya. Nah. Dan ini yang menjadikan kaum musyrikin menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan, kami dapatkan ayah-ayah kami di atas agama yang seperti ini. Kakek-kakek kami, nenek moyang kami. Tiba-tiba kamu datang merubahnya. Ini sumber yang apa? Menyesatkan. Karena itu dalam Al-Quran Allah firman, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taati kebanyakan orang yang berada di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iya. Ketaatan, kamu taati kebanyakan orang, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Dan Allah firman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hambatku yang bersyukur. Berarti yang tidak bersyukur lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Iya. Jelas ya? Wa ma aktsaran nas walau harasta bil mu'minin. Dan manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat mereka itu beriman. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Hadis-hadis yang menjelaskan seperti ini bahwa jumlah mayoritas itu bukan ukuran sebuah kebenaran. Yang menjadi ukuran adalah apa? Adalah dalil. Ya. Adalah dalil itu yang menjadi ukuran. Tanyakan kepadanya apa dalilnya? Apa tuntunannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dari kesepakatan As-Salaf? Nah, barulah dia diukur sebagai suatu kebenaran. Baik, yang ke-11 bahwa yang wajib mengikuti kebenaran meskipun jumlah pengikut kebenaran sedikit. Karena itu kata para as-salaf, la tastawhish biqillati salikin. Iya. Wa la taghtar bikathratil halikin. Kata sebagian as-salaf, jangan kamu merasa khawas, merasa tidak nyaman dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan kebenaran. Dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Ya, dengan banyaknya orang yang binasa. Pengikut kebenaran walaupun dia sedikit, dia jangan bersedih dengan jumlah itu. Ya, karena jumlah yang sedikit tidak menunjukkan bahwa dia dianggap sebagai orang yang keliru. Bahkan Nabi mengabarkan, ya, kelompok yang muncul di setiap masa, tidak banyak jumlahnya, hanya disebut ta'ifah saja. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ya. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku. Ini bukan selain umat Islam ya, umat Islam. Satu kelompok dari umat Islam di tengah umat. Yang mereka selalu tampil menampakkan kebenaran pada setiap masa. Tidak membahayakan mereka, orang mencela mereka, orang menyelisih mereka sampai hari kiamat. Dan ini dari penjagaan Allah. Walaupun banyak dari manusia yang menyimpang, misalnya yang binasa di atas kebatilan, tapi Allah tetap menjaga agama. Ada sekelompok dari ulama, dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertauhid, yang apa? Menampakkan agama ini. Membela dan menampakkan agama ini, memperbaharui agama. Baik. Yang ke-12, keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Jumlahnya besar juga Nabi Musa dan kaumnya. Ya. Dan perhatikan Nabi itu tadi ya. Subhanallah, para Nabi dengan keilmuannya, ada yang pengikutnya kurang dari 10. Ada yang pengikutnya cuma 1-2 orang. Ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Gagalkah Nabi ini? Ya, jawabannya tidak. Mereka orang-orang yang sudah berhasil dalam dakwah. Keberhasilan itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Betul, seorang itu semangat manusia yang dapat hidayah. Dari aktivitasnya, ya, dia semangat manusia itu mendapat hidayah. Tapi dia tidak tertipu dengan jumlah. Tapi bukan juga pemahaman sebagian orang ya. Ya. Seakan-akan jumlah yang sedikit menjadi hal yang disunnahkan. Ya. Dan sengaja dia buat dirinya aneh dan asing supaya jumlahnya sedikit. Ya. Kalau banyak yang ikut, sengaja bikin ribut-ribut supaya kabur yang lainnya. Ya. Dan ini orang-orang yang tidak mengerti. Ya, bagaimana apa namanya beragama itu? Kurang fikih di dalam agama. Jelas ya? Kalau dia sudah apa namanya mendakwakan tauhid di mana-mana, menyebarkan ilmu di mana-mana, kegiatannya di dalam dakwah nampak, dan masih sedikit yang mengikutinya, itu adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan untuknya. Ya. Tapi dia mengatakan jumlah sedikit tidak ada masalah, kerjanya cuma duduk-duduk saja. Ya. Tidak berbuat kegiatan yang baik di tengah manusia. Tidak melakukan aktivitas yang baik di tengah manusia, maka ini jauh dari jalan orang-orang yang memang merupakan panutan di dalam kebaikan. Karena itu diperhatikan ya, dalil-dalil itu perlu dikompromikan. Cara pendalilan perlu diluruskan. Supaya seorang jangan memanfaatkan satu dalil ya untuk masalah pribadinya. Dia harus lihat dalil itu sebagaimana mestinya. Kemudian diterangkan yang ke-13, keutamaan umat ini bahwa mereka adalah umat yang terbanyak yang mengikuti nabinya. Ya, dan ini dari keutamaan umat Islam. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi menyebutkan yang masuk surga dan beliau berkata, aku berharap 1/2 dari penduduk surga adalah dari kalian, dari umat Islam. Iya. Baik. Dan ini dari keutamaan umat ini. Kemudian ke-14 adalah tentang keutamaan pelaksanaan tauhid secara murni, tidak balasan. Maksudnya ini keutamaan orang yang mentahkik tauhid. Iya. Keutamaannya, yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Dan jumlahnya berapa semua ya? 70.000. Ya, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim di sini ya. Kalau di dalam hadis Abu Umam Al-Bahili riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dari setiap 70.000 ini, dari 70.000 yang masuk surga ini, setiap 1.000-nya ditambah lagi 70.000. Setiap 1.000-nya ditambah lagi berapa? 70.000 dan ditambah 3 kali cidukan dengan cidukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diambil dari orang-orang yang beriman, ya. Allah apa namanya menciduk mereka dari orang-orang yang beriman ini dengan 3 kali cidukan, itulah jumlah yang ikut sebagai tambahan. Jumlah yang ikut sebagai tambahan. Jelas ya? Jadi kalau 70.000, setiap 1.000-nya ditambah 70.000 lagi. Berarti totalnya berapa? Ya. Akan menjadi 4.900.000. Iya. Iya atau tidak? Ya. 70.000 bagi 1.000, kan begitu? Ya. Kemudian dikali 70.000 lagi, ya 4.900.000. Baik, ini bukan pelajaran matematika ya. Yang ke-15, pembolehan munadharah dalam ilmu dan saling membahas nas-nas syariat untuk mengambil faedah dan menampakkan kebenaran. Ya, boleh seorang berdiskusi. Ya. Tapi tentang ilmu diskusinya. Dan maksud diskusinya adalah apa? Mengambil faedah. Menampakkan kebenaran. Nah, itu hal yang bagus. Dan itulah mudzakarah ilmiah yang dilakukan oleh para ulama. Jelas ya? Dan kita kurang pada dua hal di masa ini. Pertama, di dalam duduk-duduk kita, kurang kita membicarakan ilmu. Paling kalau ketemu dengan kawannya, gimana kabar? Hah? Pertanyaannya, kaitannya canda atau kaitannya dengan dunia. Ya. Coba kalau dia ketemu dengan kawannya. Kemarin kita dapat pelajaran disebut tauhid terbagi 3. Apa kemarin tauhidnya? Kemarin disebut apa namanya ada hadith begini. Apa lafaz hadithnya secara lengkap? Jarang ada yang ketemu dengan kawannya seperti itu. Iya. Jangankan di kalangan umat Islam secara umum, di kalangan penuntut ilmunya saja, ini adalah hal yang menyedihkan. Karena itu diperbaiki ya. perkara-perkara yang seperti ini. Ya, kalau ada kesempatan buka dengan hal yang ilmiah, buka saya tanya. Ya, saling mengingatkan dengan bahasa yang bagus. Ya, mungkin kamu ingat apa yang kita pelajari kemarin. Mungkin pernah lewat ada pembahasan begini. Apa yang kamu tahu? Ya, dan seterusnya seorang mudzakkar ilmiah. Itu adalah perkara yang baik ya. Kekurangan kita yang kedua, ya, kalaupun terjadi diskusi, ya, nanti maksud dari diskusinya untuk menang saja. Ya, bukan untuk apa? Mengambil faedah. Iya. Dan ini adalah akhlak yang tidak baik. Karena itu Imam Syafi'i kalau beliau berdiskusi, beliau berkata, saya tidak peduli kebenaran keluar melalui lisanku atau melalui lisan kawan diskusiku. Sebab yang dia cari adalah apa? Kebenaran. Ya, apakah berasal dari dirinya atau diungkapkan oleh kawannya, dia akan ikuti. Nah, kemudian ke-16, kedalaman ilmu as-salaf. Karena mereka mengetahui bahwa orang tersebut dalam hadis tidak akan mendapatkan kedudukan kecuali dengan suatu amalan. Ya, begitu Nabi mengatakan umatnya datang dengan jumlah yang sangat besar dan bersama mereka 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ketika hadis ini dengar oleh para sahabat, langsung para sahabat berpikir, siapa mereka ini? Ya, ada yang mereka berkata, oh ini sahabat Nabi. Karena mereka adalah orang yang membela Nabi, mengawali Nabi, menyampaikan Islam. Oh ini para sahabat. Ada yang berkata tidak. Ini adalah orang yang lahir semenjak kecilnya dia Muslim. Ya, dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan mereka sebutkan amalan yang lain. Dan ini kedalaman ilmu as-salaf. Sebab tidak mungkin ada keutamaan tanpa ada apa? Amalan. Ya. Karena itu jangan berharap ya dapat keutamaan dan dia tidak beramal. Tidak beramal. Ya, harus ada amalan. Harus ada amalan yang mendukung. Seorang memakmurkan dirinya dengan kegiatan, dengan amalan, dia continue di dalamnya. Ya. Kalau acara ta'lim, hadir ta'lim, dia bikin jadwal khusus. Jangan dia datang ta'lim, oh nanti aja kalau saya lagi semangat. Ya. Karena sebagian orang kadang datang ta'lim kalau gundah gulana saja hatinya. Datang ta'lim untuk cari ketenangan. Ya memang alhamdulillah di ta'lim itu dapat ketenangan seorang. Tapi tidak begitu metode di dalam membangun ibadah dan membentuk jiwa. Harus ada waktu khusus. Dia tidak boleh alfa di situ dalam beribadah kepada Allah. Continue dia di dalamnya. Ini harus dijaga. Diperhatikan. Kalau dia sudah lakukan satu hal yang dia sanggup, dia continue di dalamnya. Continue di dalamnya. Baik. Kemudian yang ketujuh, semangat as-salaf kepada kebaikan dan sikap berlomba-lomba dalam amalan salih. Ya, ini tampak sekali ya dari para sahabat. Kita mereka dengar 70 ribu orang ini langsung mereka cari. Ingin mengetahui sifatnya itu siapa? Siapa yang dimaksud? Iya. Dan ini menunjukkan kesegeraan mereka dan semangat mereka di dalam kebaikan. Iya. Kemudian ke-18, meninggalkan ruqyah dan kai tergolong dari tahqiq tauhid. Dan ini sebenarnya inti pembahasan. Iya. Inti pembahasan. Di dalam hadis ini disebutkan 4 sifat. Disebutkan berapa? 4 sifat. Humul ladzina la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Iya. Wala yaktawun. Tidak melakukan kai. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayur. Wala rabbihim yatawakkalun, dengan kepada Rabb-nya mereka tawakal. 4 sifat. Jelas ya? Baik. 4 sifat ini apakah terbatas pada 4 saja atau ada hal yang semakna dengannya? Nah, ini beraneka ragam ucapan para ulama. Dan ini perhatikan dengan baik ya. Ini termasuk pembahasan penting. Sebab kita ingin membahas ya, apa kriteria seorang itu bisa digolongkan kepada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Apa kriterianya? Iya. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah tawakalnya. Dan ini pokoknya. Dia bertawakal. Karena tawakalnya dia tidak minta diruqyah. Tidak dikai dan tidak di apa? Hah? Dan tidak melakukan tatayur. Ya, cuman kalau dikatakan seperti ini, itu artinya seorang tidak perlu berobat lagi. Ya kan? Karena tawakal kan? Ya. Dan ini tentunya bertentangan dengan perbuatan Nabi, sabda Nabi dan tuntunan Nabi. Nabi bersabda tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya, meruqyah sebagian sahabat. Meruqyah sebagian sahabatnya. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa berobat adalah hal yang diinginkan. Iya. Karena itu di dalam memaknai hadis ini, apa sebabnya? Apa illah? Ya, yang menyatukan sifat empat sifat ini, ya. Dikatakan bahwa ya, yang menjadi ukuran mereka ini bertawakal kepada Allah dan meninggalkan sebab-sebab yang diharamkan dan sebab-sebab yang makruh. Nah, itu ilahnya ya. Mereka bertawakal kepada Allah dan mereka meninggalkan sebab-sebab yang diharamkan. Sebab tatayur hukumnya apa? Hukumnya haram. Dan mereka tinggalkan sebab-sebab yang makruh. Karena minta diruqyah hukumnya apa? Makruh. Dan minta dikai hukumnya makruh. Iya. Dan sebagian ulama dia membatasi pada tiga saja, tidak boleh. Iya. Nah, ini pendapat juga punya sisi kekuatannya. Karena Nabi menyebutkan sifat umat Islam masuk surga, 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Dengan kriteria, syarat. Jadi seakan-akan apa yang disebut syarat terbatas padanya. Iya. Karena itu sebagian para ulama dia tinggalkan tiga hal ini. Kayak ruqyah, minta diruqyah, dan apa? Tatayur, ini terpenuhi syarat. Sambil dia bertawakal. Terpenuhi sudah syaratnya. Dan sebagian ulama, dia tidak fokuskan pada empat, pada tiga. Apa yang semisal dengan tiga ini, ditinggalkan oleh orang yang bertauhid. Dan ini lebih kuat ya. Kalau kita lihat kepada makna, dari tahqiq tauhid tersebut. Dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama kita. Iya. Jadi sekali lagi, kalau ingin mendapatkan sifat 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, iya, dia jaga kesempurnaan tauhid dengan sifat Nabi Ibrahim yang disebutkan, sifat kaum mukmin yang telah kita terangkan. Kemudian dia pelihara dirinya untuk selalu bertawakal kepada Allah. Dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang makruh. Inilah kesempurnaan. Ada perkara yang wajib, perkara yang disunnahkan, dia lakukan. Hal yang mubah, seorang tidak dilarang dari hal yang mubah. Sepanjang tidak menjatuhkannya ke dalam hal yang apa? Hal yang makruh atau hal yang haram. Iya. Baik. Jadi ini kesimpulannya di dalam masalah. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Kemudian yang ke-19, pembolehan meminta doa dari orang yang memiliki keutamaan semasa hidupnya. Ya, sebab apa? Ukasha ia meminta kepada Nabi supaya didoakan, tergolong dari apa? 70 ribu orang. Dan ini boleh saja ya. Tapi syaratnya orang yang dimintai supaya mendoakan, orang ini harus apa? Orang yang masih hidup. Dan orang yang hadir. Ya. Adapun kalau dia minta doa kepada penghuni kubur. Hah? Atau dia minta doa kepada gurunya. Gurunya di Jakarta saja. Dia minta doa di sini. Ya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab itu bentuk dari kesyirikan. Jelas ya? Dan di sini Syekh hanya membahas tentang pembolehan. Beliau tidak membahas detail. Ya, pembolehannya itu sifatnya apa? Sebab dalam masalah ini, seorang minta didoakan itu boleh saja. Tetapi kalau dia lebih sering bertawakal dan berdoa sendiri itu akan lebih afdal baginya. Akan lebih afdal baginya. Hanya saja tidak dilarang ya, karena as-salaf, sejumlah dari as-salaf dan mereka juga orang-orang bertauhid, minta untuk didoakan dan itu tidak dipermasalahkan. Baik. Kemudian dari salah satu tanda kenabian, Nabi SAW beliau mengabarkan bahwa Kasya termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Beliau masuk di dalam 70 ribu orang ini. Ukasha radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Dan Nabi SAW mengabarkan hal itu. Ya. Dan setelah itu Ukasha mati syahid. Dalam memerangi orang-orang murtad. Dan ini dari tanda kenabian Nabi SAW. Karena Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala kadang memberitahukan kepada beliau dari perkara-perkara yang akan terjadi. Iya. Kemudian yang ke-21 keutamaan Ukasha bin Mihsan radhiyallahu an. Kemudian yang ke-22 penggunaan sindiran dan kebagusan akhlak Rasulullah. Iya, karena beliau tidak mengatakan engkau tidak termasuk ke dalam kelompok tersebut. Jadi orang yang kedua yang bertanya, Rasulullah doakan saya. Nabi tidak berkata, kamu tidak termasuk. Ya. Tapi lihat ya. Beliau memakai kata apa? Ukasha telah mendahuluimu. Ya. Ukasha telah mendahuluimu. Beliau tidak menjawab, mengomentari tentang orang ini. Dan beliau sudah menolak dengan cara apa? Dengan cara yang halus. Ukasha telah mendahuluimu. Dan yang terakhir menutup peluang ya. Supaya orang yang tidak berhak mendapatkan suatu. Ya. Yang akhirnya dia akan ditolak juga. Jadi kalau misalnya si yang kedua ini dijawab lagi, maka akan berdiri semuanya minta. Ya Rasulullah doakan, doakan. Semuanya akan minta. Ya, jelas ya? Maka Nabi SAW menutupnya dengan satu kalimat. Tidak membuka peluang lagi bagi yang lainnya. Ukasha telah mendahuluimu. Dan ini terdapat keutamaan orang yang bersegera dalam ilmu. Orang yang bersegera di dalam ilmu. Karena itu Abu Hurairah, tatkala beliau ya selalu bersegera dalam ilmu, terus ya berada dimanapun Rasulullah berada, maka beliau mendapatkan keutamaan-keutamaan tidak didapatkan oleh selain beliau. Dan terdapat di dalamnya kaidah di kalangan ahli fikih bahwa siapa yang dahulu kepada perkara yang dibolehkan, maka dia lebih berhak untuk mendapatkannya. Man sabaqa ila mubah fahuwa aula bih. Ya. Baik, masih tersisa fawaid ya, masail dalam hadits ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Ya, sesi berikutnya jam 10 ya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.